tulislah kisah tentang bunga mawar di tengah belukar yang penuh dengan duri. Semerbak harumnya yang tiada tara, siapapun ingin memetik bunga itu. Banyaklah kumbang datang ingin menghisap madunya. Aduh sayang, banyak kumbang yang mati karena tertusuk duri. Aduh sayang, tak kusangka-sangka bukan hanya daku mendapat kasihmu membuat hati luka. Mawar berduri kini ku pergi dengan membawa luka. Luka dia hatiku.